بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهي قوم مسلمين، hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bertemu, berjumpa dan bersua karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab salat. Babun fi salati ahli al-a'zar, bab tentang salat orang-orang yang mempunyai uzur. Dan alhamdulillah, kita telah sampai pada pasal yang keempat, rabi'an, salatul khauf, salat dalam keadaan takut yang disebabkan karena perang yang pertama atau yang kedua, disebabkan karena khawatir akan diserang oleh musuh. Dan alhamdulillah, tata cara salatul khauf yang pertama di dalam hadis Sahal bin Abi Hatsmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang diriwayatkan muttafaqun alaih, sudah kita terangkan. Dan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali dengan memperagakan tata cara salat khauf dua rakaat dalam hadis Sahal bin Abi Hatsmah Al-Ansari radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, ketika musuh membelakangi arah kiblat. Jadi pada kesempatan ini saya butuh relawan. Mungkin ada beberapa orang di antara kalian yang akan memperagakannya. Mungkin ada di antara kalian beberapa orang yang akan memperagakannya. Sebelum memperagakannya, saya hendak menuntun kalian dan mengulang tata caranya. Karena tujuan untuk memperagakan tata cara sholat khauf dua rakaat dalam hadis Sahal bin Abi Hatmah Al-Ansari radhiyallahu an muttafaqun alaih, penting bagi kita agar materi yang disampaikan, teori yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dengan sebab adanya praktek. Toyib. Yang pertama, imam kita pada kali ini memperagakan tata cara sholat khauf bagi jamaah wanita. Bagi jamaah wanita, imam satu orang dari kalangan perempuan, dari kalangan kalian sendiri. Kemudian dua shof makmumah yang terdiri dari 4 orang atau lebih. Yang terdiri dari 4 orang atau lebih. Iya. Jadi kalau makmumahnya 2, maka yang menjadi imam itu 1, berarti 3. Perhatikan ya, saya ulangi, kalau yang menjadi makmumah itu, maaf, terdiri dari 4 orang ditambah imam berarti semua 5 orang. Makmumah 2 shof itu terdiri dari 4 orang ditambah imam 1 orang, jadi totalnya 5. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, imam berdiri di tengah shof pertama bagi imam wanita untuk jamaah wanita yang akan memimpin sholat dengan posisi menghadap arah kiblat. Dengan posisi menghadap arah kiblat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, shof yang pertama berdiri di belakang imam. Posisinya juga menghadap arah kiblat. Posisinya juga menghadap arah kiblat. Perhatikan. 5, shof kedua berdiri membelakangi kiblat dan menghadap arah musuh dalam keadaan siaga dan menenteng senjata. Shof kedua berdiri membelakangi kiblat dan menghadap arah musuh dalam keadaan siaga dan menenteng senjata. Perhatikan, ini yang kelima. Keenam, imam memulai sholat khauf dengan bertakbir. Imam memulai sholat khauf dengan bertakbir, takbiratul ihram, diikuti oleh makmum yang berada di belakang imam. Yang berada di belakang imam, yaitu shof pertama. Yaitu shof pertama. 7, imam membaca doa istiftah, kemudian berta'awud dan membaca basmalah. Dan membaca basmalah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. 8, imam ruku. 8, imam ruku. 9, makmum di belakang imam juga ikut ruku. Itu makmum yang berada di saf pertama juga ikut ruku. 10, imam bangkit dari ruku. Imam bangkit dari ruku. 11, makmum yang berada pada saf pertama juga ikut ruku. Makmum yang berada pada saf pertama juga ikut ruku. 12, imam turun untuk sujud. Imam turun untuk sujud. 13, makmum juga turun untuk sujud. Makmum juga turun untuk sujud. 14, imam melakukan sujud yang pertama. Makmum yang berada pada saf pertama juga ikut sujud yang pertama. 14 ya, imam melakukan sujud yang pertama. 15, makmum yang berada pada saf pertama juga ikut sujud yang pertama. 15, makmum ikut sujud yang pertama, yaitu makmum yang berada pada saf yang pertama juga ikut sujud. Perhatikan. 16, imam bangun dari sujud pertama. Imam bangun dari sujud pertama dan duduk di antara dua sujud. Imam bangun dari sujud pertama dan duduk di antara dua sujud. 17, makmum pada saf yang pertama juga bangun dari sujud yang pertama, dan duduk di antara dua sujud. Delapan belas, imam sujud yang kedua. 18, imam sujud yang kedua. 19, makmum yang berada pada saf pertama juga sujud yang kedua. Kedua. 20, imam bangun dari sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk mengerjakan rokat yang kedua, diikuti oleh makmum yang berada pada saf yang pertama. Perhatikan, imam bangun dari sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk mengerjakan rokat yang kedua, diikuti oleh makmum yang berada pada saf yang pertama. 21, imam tetap dalam posisi berdiri dan tidak membaca apa-apa. Imam tetap dalam posisi berdiri dan tidak membaca apa-apa. 22, makmum yang sholat bersama imam. Makmum yang sholat bersama imam, yaitu makmum pada saf yang pertama, menyempurnakan sholat pada rokat yang kedua sendiri. Menyempurnakan sholat pada rokat yang kedua sendiri. Sampai salam. Kemudian mereka pergi mengganti posisi. Kemudian mereka pergi mengganti posisi orang-orang yang belum mengerjakan sholat dan menghadap ke arah musuh dengan menenteng senjata. Dengan menenteng senjata. Ingat, poin ke-22 ini. 23, orang-orang yang berada pada shof yang kedua datang untuk sholat bersama imam, datang untuk sholat bersama imam dan bertakbir takbiratul ihram, dan bertakbir takbiratul ihram. 24, imam mulai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain setelah membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Imam membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi, imam mulai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Hadijan. 25. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain maka imam ruku dan diikuti oleh makmum shof yang kedua yang barusan datang itu. Iya. Dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. Imam bangkit dari ruku dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. Imam bangkit dari ruku dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. Perhatikan. 27, imam turun untuk sujud. Imam turun untuk sujud diikuti oleh makmum shof yang kedua. Diikuti oleh makmum shof yang kedua. 28, imam sujud yang pertama diikuti oleh makmum shof yang kedua. Diikuti oleh makmum shof yang kedua. Diikuti oleh makmum shof yang kedua. 29, imam bangun dari sujud yang pertama dan duduk di antara dua sujud dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. Itu shof yang kedua, ini shof yang baru datang tadi. Sujud pertama dan duduk di antara dua sujud dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. 30, imam sujud yang kedua dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. Imam sujud yang kedua dan diikuti oleh makmum shof yang kedua. 31, imam bangun dari sujud yang kedua, imam bangun dari sujud yang kedua, diikuti oleh makmum saf yang kedua. Barakallahu fiik. Imam bangun dari sujud yang kedua, diikuti oleh makmum saf yang kedua. 32 imam kemudian tasyahud akhir. Imam kemudian tasyahud akhir dan belum melakukan salam. Imam kemudian tasyahud akhir dan belum melakukan salam. 33 makmum saf yang kedua berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang kedua. Dan hal itu dilakukan sampai tasyahud akhir. Dan hal itu dilakukan sampai tasyahud akhir. Dan hal itu dilakukan sampai tasyahud akhir. 34, perhatikan ya. Masih poin 33, makmum saf yang kedua berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang kedua. Berarti dia berdiri, dia baca suratul Fatihah, dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, turun sujud, sujud yang pertama, barakallahu fiik, kemudian bangun dari sujud yang pertama pada rakaat yang kedua, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, bangun dari sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, kemudian tasyahud akhir. Kemudian tasyahud akhir. Ini maksud dari menyempurnakan rakaat yang kedua. Ini maksud dari menyempurnakan rakaat yang kedua. 34 imam salam. 34 imam salam. 35 makmum saf yang kedua juga ikut salam. 35 makmum saf yang kedua juga ikut salam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Toyib. Naam, jadi itulah tata cara solatul khauf. Tata cara solatul khauf, dua rakaat dalam hadis Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari, muttafaqun alaih. Ingat posisinya ya, musuh membelakangi arah kiblat. Musuh membelakangi arah kiblat. Radikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Jika sudah selesai memperagakan oleh relawan dari ummahat, maka akan saya lanjutkan ke tata cara yang kedua. Hadikan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, Wa min sifati salatil khawfi ma rawa Jabirun radhiyallahu anhu. Dan di antara tata cara salat khauf adalah tata cara salat khauf yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini tata cara yang kedua. Ini tata cara yang kedua. Qala Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama salatal khawfi. Saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Fa safafna saffaini. Maka kami berbaris menjadi dua saf. Wal adu bainana wa bainal qiblati. Dan musuh berada di antara kami dan kiblat. Dan musuh berada di antara kami dan kiblat, yaitu musuh berada tepat di hadapan arah kiblat. Musuh tepat berada di hadapan arah kiblat. Perhatikan. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir dan kami pun ikut takbir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir takbiratul ihram dan kami pun ikut bertakbir takbiratul ihram. Perhatikan. Thumma ruka'a wa ruka'na jami'an. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rukuk. Maka kami pun ikut rukuk semuanya. Jami'an, semuanya. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu bangkit dari ruku. Maka kami pun bangkit dari ruku semuanya. Perhatikan, maka kami pun bangkit dari ruku semuanya. Summan hadara bisujudi wasaful ladzi yali. Summan hadara bisujudi wasaful ladzi yali. Kemudian beliau turun untuk sujud bersama saf yang berada di belakangnya. Kemudian beliau turun untuk sujud bersama saf yang berada di belakangnya. wa qama saffu al mu'akhkharu fi nahri al aduwi wa qama saffu al mu'akhkharu fi nahri al aduwi. Adapun saf yang berada di belakang saf yang pertama tetap berdiri menghadap musuh. Jadi dia belum sujud ini. Maaf, dia belum turun untuk sujud. Dia masih berdiri siaga menghadap musuh. Karena musuh di arah kiblat. Perhatikan. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda wa qama saffal ladhi wa qama saffal ladhi yalihi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud dan saf yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka saf yang kedua turun untuk sujud. In hadara saful muakhkharu bisujud, maka turun saf yang kedua untuk sujud. Waqamu. Lalu mereka berdiri. Thumma taqaddama saful muakhkharu wa ta'akhkhara saful muqaddamu. Kemudian saf yang kedua maju dan saf yang pertama mundur, berganti posisi. Saf yang kedua menjadi saf yang pertama, saf pertama jadi saf yang kedua. Atau saf yang pertama jadi saf yang kedua jadi saf yang pertama. Berganti posisi. Thumma raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ruku dan kami pun ruku semuanya. Saf yang sudah berganti itu ruku semuanya. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, maka kami pun mengangkat kepala semuanya. Thumma hadara bisujudi wa saful ladzi yalih wa kana muakhkharan fi raq'atil ula. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun untuk sujud bersama saf yang berada di belakangnya yang sudah berganti posisi tadi, bersama saf yang berada di belakangnya yang pada rakaat pertama berada di belakang, yang pada rakaat pertama berada di belakang. Wa qama saful muakhkharu fi nahril aduwi. Dan saf yang kedua berdiri menghadap musuh dalam keadaan sholat, posisi siaga dalam keadaan sholat menghadap musuh. Falamma qada sallallahu alaihi wasallam as-sujuda Falamma qada sallallahu alaihi wasallam sujuda wa qama shaful ladzi yalih. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud dan shaf yang ada di belakangnya, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud bersama shaf yang ada di belakangnya, shaf yang kedua kemudian turun untuk sujud, karena kan tadi dia masih berdiri. Kemudian turun untuk sujud. Wa qama shaful ladzi yalih in hadara shaful muakhkharu bisujud. Kemudian shaf yang kedua turun untuk sujud. Fasajadu. Maka mereka pun menyempurnakan sujudnya. Sujud sebanyak dua kali. Pemisah sujud duduk di antara dua sujud. Barakallahu fiik. Imam melakukan tasyahud akhir. Demikian pula shaf yang telah berganti posisi itu, mereka semuanya melakukan tasyahud akhir. Thumma sallama sallallahu alaihi wasallam. Thumma sallama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi atau yang serupa. Wasallamna jami'an. Dan kami pun mengucapkan salam. Shaf yang pertama, shaf yang kedua yang sudah berganti posisi tadi juga melakukan salam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Intaha sekian. Barakallahu fiik. Jika masih ada yang memperagakan, silahkan. Namun kita cukupkan sampai di sini kajian di sore hari ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Apabila ada kesalahan yang disebabkan karena ketergelinciran lisan sehingga salah ucap dalam penyampaian ini, saya mohon dimaafkan dan saya rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.